Pertanyaan berikutnya, apakah dalil atau perbuatan salafus saleh tentang membuka ikatan tali pocong sehingga pipi atau wajah dan kaki harus menyentuh tanah dalam menguburkan? Ini dua masalah yang berbeda, ya. Apa yang disebutkan dalam soal ini sesungguhnya dua masalah yang berbeda dalam pembahasan ulama. Melepas ikatan ini satu masalah, satu pembahasan. Menempelkan pipi atau kaki di tanah juga ini satu masalah yang lain dalam pembahasan ulama kita rahimahumullah. Terkait dengan melepaskan tali, kalau dari hadis Nabi saya belum mendapatkannya, cuma kalau dari ucapan para ulama kita, kita dapati ulama-ulama menyebutkan hal itu. Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, bahkan dulu Imam Ahmad rahimahullah juga memerintahkan seperti itu. Dan hikmah daripada dilepaskannya ikatan menurut Syaikh bin Utsaimin rahimahullah adalah karena tubuh mayit atau jenazah itu akan mengembang, ya, akan mengembang. Wallahu a'lam, yang jelas itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Kalau bab yang kedua yaitu menempelkan pipi, ini bab lain, ya, bab lain, dan ulama juga menyebutkan masalah ini. Hanya saja sama hadis dari Nabi SAW dalam hal ini juga tidak ada, sebatas yang saya tahu saya belum mendapatkan hadis dari Nabi SAW, ya. Ketika kita membaca beberapa kitab, ya, dalam bab ini tidak disebutkan hadis Nabi SAW. Ada suatu riwayat dari Umar radhiyallahu an, ya, tentang hal ini, cuma itu pun perlu dikaji kembali apakah itu riwayat yang sahih atau tidak, ya. Kemudian apakah pipi atau kaki, ini juga dari sisi riwayat asar dari Umar radhiyallahu anhu tersebut, ya, perlu, saya sendiri masih perlu mempelajarinya, ya. Wallahu alam, semoga kita bisa mempelajari, mungkin lain kali kita ulas kembali pembahasan ini, ya. Wallahu alam.